seorang teman yang menjelma menjadi nematomorfa. Keluarga tinggal cerita, sudah lalu ini pasalnya. Kita cari senang, bukan angka 10 banyak cerita antara aku, kau dan kita semua. Air merah jadi saksinya. Ku yakin kau sudah lupa. Kita cari senang, bukan suka.